Bojonegoro. Sekaligus nyuwun doa pangestu, doa penutup kanthi wawasan kalimat doa. Dumateng panjenenganipun wekdal kawula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril Huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Amma ba'du. Sadat al-masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh ingkang dipun taklimaken, pejabat pemerintah, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek yang mewakili Pandan Ramil, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, daya duriyah saking Al-Maghfurlah Kiai Duha soho Al-Maghfurlah Kiai Mas Uddin, sedulur panitia, sahabat sahabat Banser ingkang kita tersenani, kita banggaaken, hadirin hadirat, bapak ibu, sederek-sederek kula sedaya ingkang dereaken hormat acara haul dalu menika, mugi-mugi pinaringan manfaah lan barokah. Mati seko alam dunya niku sejatine hanya proses perpindahan dari satu alam ke alam lainnya. Kula sampeyan iki rencanane ora mek didelek ten donya mawon. Dipindah alam, dipindah, dipindah, dipindah supaya rodok pengalaman. Gusti Allah menciptakan alam bukan hanya alam dunia saja. Ada alam azali, ada alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia seperti saat ini yang kita alami, ada alam barzakh. Nate kepireng nggih alam barzakh? Nate kepireng nggih alam barzakh? Mosok sampeyan ora kepingin dolan-dolan mriko? Besok sampean kabeh bakal dipindah nyang alam barzakh. Alam barzakh utawa alam kubur niku mirip kalih alam dunya, mung wae alam barzakh niku luweh ombo, luweh sempurna. Nggih, kula nggih dereng mriko sikan. Niki nggih nampi informasi tak sampeke sampean. Bandingke ombone alam barzah dibanding alam dunya niku sami kalih bandingke alam dunya dibanding alam rahim utawa alam kandungan. Biyen sampean-sampean manggen ten alam rahim, ten alam kandungan. Semono kuwi yo cukup. Terus dipindah nyang alam dunya tambah ombo. Sakmene iki. Mangke dipindah melih ten alam barzah tambah ombo melih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak niki sampean manggen ten alam donya krasa ombo, krasa luas. Sampean nyawang alam kandungan sempit ciut dibanding alam donya, nggih napa nggih? Nah, sok sampean yen wis manggon alam barzah krasa ombo. Sampean nyawang alam donya ketok sempit, ketok ciut. Kados sakniki sampean nyawang alam kandungan. Paham napa mboten? Paham apa do ndangak ngingeti mendhuwur. Wong kene iki katrok ora tau uruh ngono kuwi kok. Dilanjut mboten? Dilanjut mboten? Alam barzakh niku sejatine mboten alam gaib. Alam nyata. Sakniki sampean nganggep alam barzakh niku gaib soale sampean dereng mriko. Halo. Mbok gak digatekke kok. Dibanding alam donya, alam barzakh niku luas banget. Ombo. Terus alam barzah niku yo ruwet jo, rame. Kapan-kapan sampean lak ngerti. Para rasul sampun ten mriko sedaya. Para nabi nggih sampun ten mriko sedaya. Wali-wali kekasihe Gusti Allah sampun kathah sing ten mriko. Mbah-mbah jenengan nggih sampun ten mriko. Ngenteni sampean kula wangsuli. Dadi alam barzah niku asline mboten alam gaib. Alam nyata. Sakniki sampean nganggep gaib soale sampean dereng mriko. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene lho. Biyen nalika sampean tasih wonten alam kandungan, sampean nganggep alam dunya iki ya gaib. Bagi sampean yang dulu masih berada di alam kandungan, alam dunya iki gaib. Bareng wis pindah ten alam dunya, dunya sampun mboten gaib melih, sampun dados alam nyata. Lah sakniki sampean tasih ten dunya, sampean nganggep alam barzah niku gaib. Tapi benjang yen sampean sampun manggen alam barzah mriko, sampun mboten gaib melih, pun dados alam nyata. Halo. Wis ngene ae. Menungso ki asline kan ruh yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Jadi yang rawuh nukene iki asline luwih halus tinimbang makhluk halus. Makanya kalau ada orang takut sama makhluk halus, aneh. Wong dia lebih halus daripada makhluk halus kok takut sama makhluk. Menungsoku asline ruh. Terus dilebokne wonten kandungane ibu. Sing lebokne sinten? Kok bapak? Lah nglebokke piye? Nek wonten sing saged kula nyuwun diwulangi carane. Nggih. Sing nglebokne malaikat. Apa karepe malaikat niku? Senes. Kula panjenengan dadi menungsa niki mboten karepe malaikat. Mboten karepe bapak, mboten karepe ibu, mboten karepe tangga. Tapi kula sampeyan dadi menungsa didekek nyang alam donya, iki nderek program pusat, programe Gusti Allah. Allah yang memprogram, Allah yang merencanakan. Mangkane Allah tanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan hidup sampean. Soal kebutuhan urip menungso ku rantuk mamang ditanggung Gusti. Mulane Allah lek pesen la takhaf wala tahzan. Awakmu urip nang donya kuwi aja wedi, aja susah. Ora entuk wedi, ora entuk susah. Perkara urip niku ana sing program, ana sing rencanake, tanggung jawab nyukupi kabeh kebutuhane. Apa maneh kok ming susah perkara mangan? Uang kuwi janji urip mesti mangan. Nyambut gawe ora nyambut gawe, janji isih urip mesti mangan. Akeh to uang lara wis parah ora iso ngopo-ngopo, mengkari ketap-ketip. Ngono kuwi pinggir-pinggire ya akeh jajane. Kuwi ora nyambut gawe kok ning ya tetep mangan. Bocah cilik-cilik niku nyambut gawe napa? Ya mangan. Mula ora usah susah, ora usah bingung soal mangan. Soal rejeki ditanggung Gusti. Kula aturi jenengan urip nyang donya niku kaya jenengan diundang kenduren. Yang mriki leh Mas Tani napa? Kaya diundang kenduren. Bapak panjenengan nek diundang kenduren ora usah mikirke berkat. Sing penting panjenengan teko ngono wae. Berkat kuwi urusane sing ngundang. Sing penting panjenengan teko mesti keduman, mesti kebahagiaan. Pokok lungguhe aja pindah-pindah, bingungke panitia. Lah panjenengan urip ten donya niki wonten sing ngundang. Sing ngundang sugih. Sing ngundang tanggung jawab. Sinten Gusti? Aja bingung perkara pangan. Lah nek sugih melarat niku cethakan. Pawaan. Ana sing dicetak sugih, ana sing dicetak. Ana pawaan sugih, ana pawaan. Sugih ora dadi alamate wong apik, melarat ora dadi alamate wong elek. Kadang ana sing keliru. Wetanggamu kok sugih banget, wiritane kenceng. Ora mergo wiridan. Lek ngarepe omahmu kok mluwarat, kualat. Salah niku. Sugih melarat niku pawaan. Tunggale ana jempolan ana jentikan. Jempol iki pawakane lemu gedhe, jentik iki pawakane kuru cilik. Ngopo jempol kok lemu gedhe? Apa mergo sejarahe apik? Mboten, ora duwe sejarah. Pawakan lemu. Lah jentik kok kuru cilik? Apa kualat? Mboten, mboten kualat sapa-sapa, mboten kualat ngopo-ngopo, pancen pawakan. Wong nek pawakan lemu, najan mangane sithik ya lemu. Wis diet ra karo-karuan malah bunder ser ora ana geret-geretane. Wong yen pawaan kuru, najan mangane wakeh ya kuru, paling-paling ya mau ngatos ngono ae. Nek wis metu ya gembok meneh. Pawaan. Nah, kalau kaya ngopo yen pawaan sugih ya sugih, lak wonten to. Wong nakal ora nate salat, ora nate ngaji, ora nate zikir, Ramadan ya ora poso, karo tangga ya ora rukun, neng mendem wae. Ning sugih, wonten mboten? Pawaan. Mun nek pancen melarat mbok ibadahe kenceng kaya ngopo? Wong pancen rata-rata sing ibadahe kenceng-kencengi wong melarat-melarat. Ayo cobi sing sergep-sergep salat jamaah nang masjid kae wong sugih apa wong melarat? Melarat, soalnya ora pati duwe penggawean. Masing bakat nakal-nakal niku ya wong sugih-sugih. Sobone karaoke, nggawa penyanyi. Wong sugih-sugih, sing melarat pengen tapi ora duwe bondo. Wes, bareng roh niki wis dilebokke ten kandungane ibu. Lajeng dibungkus kalih Gusti Allah. Dibungkus daging kalih kulit. Nah, daging ambek kulit iki supaya ora nglimpruk diparingi ragangan. Jenenge balung. Mangkane iso ndeteng, iso mulet, iso degek. Daging, kulit, balung niki kersane ora korat karet, dicancang, ditaleni gawe otot. Mangkane kuat garapane Gusti Allah. Kena gawe menek klopo, kena gawe becak, nyaduk bal sing mencelat ya ora sikile. Ya bali garapane Gusti Allah. Wes nek kira-kira nang jero iki prosese wis sempurna. Roh sing dibuntel daging karo kulit, dikei ragangan balung, dicancang otot, kira-kira cara metu ngono, kepanasan ora meletek, kodanan ora comer. Wis to menengo iki kari ngrungokne. Wis siap. Akhirnya ditokke ten alam dunia. Sing ngetokke sinten? Sing ngetokke sinten? Ya Allah. Wong kene iki ayu-ayu kok oon ya. Wong ditakoni ngono wae ora iso jawab. Sing ngetokke sinten? Gusti Allah. Tapi wonten sing ngeden. Sing ngeden sinten? Ibu. Nek sing ngetokke Allah. Ning wonten sing ngeden ibu. Sakit mboten, Bu? Sakit kok wani bolak-balik. Niku lho hebate wong wadon. Nek kula ten pundi-pundi matur yen lanang ku kalah karo wong wadon dalam banyak hal. Wong wadon kuat gembol. Alam ciptaan Allah namanya alam rahim. 9 bulan lebih mendeh-mendeh. Tambah suwe, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Nang ora kena diselehke. Iya kok kena diselehke, masa selehke rampung centelke meneh ngono. Kuat. Ya wong lanang cobi latihan meteng-metengan. Wis bal talekke wetengmu wis ngopo-ngopo aja dicopot, nyandi-nyandi aja dicopot. Kuat pirang jam mbah. Ngelahirke kaya ngono larane. Masyaallah, kaya kulit dikelontok teko daging. 1000 loro ngelumpuk dadi siji. Taruhan antara hidup dan mati. Keringat, air mata dan darah jadi satu. Mengerang kesakitan, merintih, menjerit, sakit tiada tara. Lapor. Kula nggih dereng nate nglairke sian. Tapi samboten-botene rak ngerti ukurane yang sakit. Mang pikir Pak ora sakit pripun. Mlebune ming 4 gram metune dadi 4 kilo. Sakitmu. Wah, iki kok rasane ana sing naker iki. Kuat bola-bali. Ya wong lanang sunat ming ngono larane rawane baleni meneh kok. Ya Allah. Sapa ngomong prutul entek. Wis sak karepmu yu. Lah wis. Pun. Bareng pun ten donya niki diparingi tugas. Napa tugase? Ken usaha dadi wong sing apik. Gusti Allah ngetokke menungsa ten donya niki kaadaane apik. Gusti Allah ngersake sok wayahe balik sowan ngersane Allah kaadaane kudu apik. Mula nang donya tugase usaha dadi wong apik. Idza aradta an tas'alallah fas'al shalah nafsi. Ora ngerti ya wis. Sampeyan lek nyuwun-nyuwun yang Gusti Allah iku ora usah neko-neko. Nyuwuno kebagusan awak sampeyan dhewe. Nyuwuno dadi wong sing apik mergo Gusti Allah wis seneng karo wong sing apik. Apik niku diarani apik tenan yen apik njaba njero. Ya apik njobone ya apik jerone. Nek iso omahe apik wonge ya apik nek iso. Nek ora iso omah ora apik ya wis ra apa-apa sing penting wonge apik. Aja nganti kapi eno omah. Kuwi nangis kuwi rung dijejeli pentil ya ora meneng. Pengapesane ya ming kuwi. Dilanjut mboten niki? Lanjut aman orang gatekke aku. Nggatekke bocah cilik nangis. Wong apa-apa kuwi urung ketemu pengapesane ora mandek kok. Tunggale ana irung mili getihe, namine napa? Mimisen. Kuwi disumpeli kapas tetep mili getihe. Disumpeli gombal kain tetep milih getihe. Diparingi baut ukuran pas tetep milih getihe. Mergo urung ketemu pengapesane. Tapi nek petuk pengapesane, sumpeli godhong suruh mampet. Bocah cilik nangis yo. Dino cup yo nangis. Apa maneh dicethoti? Ayo meneng. Tambah banter. Mergo urung petuk pengapesane, bareng dijejeli pentil. Mandek wong niku pengapesane. Bapak-bapak kudu paham. Wong wadon kok cerewet tetek diseneni, volumenya malah keras, Pak. Tambah banter urung ketemu pengapesane. Tempeli dhuwit plek mingkem. Engko terus mundur srut sepi ora ana suarane. Mergo wis ketemu pengapesane. Heh. Nek iso apik njaba njero. Omahe apik wonge ya. Nek ora iso omah apik ora apa-apa, omah rapi ya wis sing penting wonge apik. Aja nganti kapi eno omah. Aku nek nyawang omahe ya seneng, petuk wonge senep. Wonten mboten, omahe apik tapi sing duwe omah kelakuane elek. Ditamoni suguhane akeh, jajane rena-rena, tapi omongane nyelekit gak telati. Panganan kuwi enak kuwi jajan kuwi. Nek ora ana kene ora ngira ketemu jajan ngono kuwi. Ki larang iki, kowe ora kuat tuku regane iki sak kilo 500.000. Nanti pangan ora usah isin. Kalu napa mboten? Iya kudu nyaduki kok. Nek iso klambine apik, wonge ya apik. Lah nek ora iso duwe klambi apik ora apa-apa. Klambi ora apik ya wis sing penting wonge apik. Aja nganti kapi en klambi sampai diomong wong eman klambine ya dienggo wong kuwi. Wong sak apik-apike klambi yen dienggo wong nakal, wonge digepuki wong akeh ya sak klambine katon digepuki. Ora kok klambine ditetel sik wonge lagi digepuki ngono. Eman nggo apa klambi apik? Mas. Utawa bapak-bapak umpama sampean ku legan. Terus dikongkon milih wong wedok loro kon milih siji. Sing siji wonge ayu. Klambine elek. Siji wonge elek, klambine apik. Sampeyan milih sing ndi, Mas? Milih ayu klambine apik. Nah, kuwi wis dirabi wong. Bojone wong mbok pilih. kelakuan ra tepak. Iki karek loro, Mas. Sing siji wonge ayu, klambine elek. Siji wonge elek, klambine apik. Milih pundi? Milih sing ayu. Klambi elek gak ya wis. Wong ayu ora klamben ra popo. Malah nek wis dadi bojo iki klamben rapet-rapet dikon nyoplok ae. Ngopo kok kudu apik njaba jero? Ngene. Menungso kuwi duwe watak elek, harus diperangi. Apa itu? Seneng dandan-dandan njaba, ora seneng dandan-dandan jero. Iki watak. Teneng apiki njaba, ora seneng ngapiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaku gak ngaku, rata-rata menungso duwe watak ngono kuwi, seneng dandan-dandan njaba, ora seneng dandan-dandan jero. Nanti ibu-ibu yu nek arep petuk wong lanang liya, dandane apik-apik. Kaya ngene iki dandane ayu-ayu kabeh, soalnya arep petuk Anwar Zahid. Tapi nek arep petuk bojone dhewe lho ora gelem dandan. Penguk-penguk ditokke wae. Lah kuwi kudung kuning kuwi. Nek wong lanang ya padha. Nek ngomong karo wong wadon liyae alus, kalem, wajahe cerah kaya wong apian. Tapi nek omong karo bojone dhewe kasar, keras, nembentak-bentak. Watak menungso ku seneng dandan-dandan njaba, ora seneng dandan-dandan jero. Mulane masyarakat kene mang delok. Nek bangun omah iki rata-rata sing diapiki ya terase. Kamar elek ya wis, sing penting terase apik. Padahal terase cuma njagani wong liwat. Nek wong liwat tok dipenting-pentingke. Timbangane ngono ya ora usah bangun omah, bangun teras wae. Kanjeng Nabi lah pesen pripun? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapi-apike sira kabeh iku wong sing paling iso ngapiki keluargane dhewe. Iso ngapiki wong jero. Lah aku iki wong sing paling iso ngapiki keluargaku. Mosok niki malah apik ambek wong liya timbang ambek keluargane dhewe. Luweh mikirke wong liya timbang keluargane, malah ana wong lanangi luweh mikirke bojone tangga timbang bojone dhewe. Bojone tangga dipikir sampai meruntus. Bojone dhewe dimbarno garing. Ora tepak. Pokoke ayo nang donya iki dadi wong sing apik. Halo. Lah nek ora iso piye? Disak-isakke, engko suwe-suwe ra iso. Apa wae kok ora iso disak-isake engko suwe-suwe. Jare wong sepuh mbiyen menungso dimen-menke engko akhire dunung iso. Ini iki yo ngarang ngene iki. Jenenge ilmu otak atik matok. Allahumma sholli ala Muhammad. Padha karo jenengan maca Quran kok ora paham. Ora paham ya wis diwaca terus. Engko suwe-suwe difahamke Gusti. Arep maca Quran ngenteni paham. Kapan macane? Mbok gak digatekke aku. Halo. Maca Quran ora paham artine ya wis diwaca terus. Engko suwe-suwe difahamke Allah. Arep maca Quran kok ngenteni paham. Kapan macamu wong awakmu ora tau paham? Padha karo ibu-ibu omong-omong karo anake sing ijeh bayi. Paham karepe napa mboten, Bu? Mboten, jaen ngomong terus engko suwe-suwe ra paham. Taman duwe anak bayi dijak omong-omong ora paham terus prei, mandek. Timbangane ora paham, ra usah dijak ngomong sampai tua anakmu bisu. Ora paham ya wis dijak ngomong, engko suwe-suwe paham. Kok bayine oh nyuwun diiyami, njaluk didusi. Mama, njaluk penting. Oh pipis, paham ta? Ibu-ibu apa? Oh njaluk adik. Akhirnya paham. Hah? Sampeyan nek pengen lomo ahli sedekah, wis nang praktek nang sedekah, ora usah ngenteni ikhlas. Nek dipraktekno sik, dilanyahno dhisik. Engko nek sedekahe wis lanyah, ikhlase karek nyetel. Sedekah ngenteni ikhlas, kapan sedekahmu wong potonganmu ora tau ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, wis. Kok ora rampung-rampung iki. Teko alam kandungan metu nyang alam donya niku ana sing ngeden. Lah, sok teko alam donya metu pindah nyang alam barzah niku nggih wonten sing ngeden. Sing ngeden sinten? Kok ibu. Ternyata sing ngeden awake dhewe. Mangkane dawuhe Imam Ghazali, menungso urip nang donya iki kaya wong wadon hamil. Morak-marik gembol roh. Kaya iku gak mudeng ya wong-wong nggih. Dawuhe Imam Ghazali nika, wong urip nyang donya niki kaya wong wadon meteng. Kaya wong wadon hamil. Riwariwi gembol roh. Engko wayahe ngeden ruwe metu. Nah, sing dadi persoalan ini kene iki, Bu. Sok wayah panjenengan ngeden ngetokke roh niku gampang napa angel. Sadar nek elek ketoke. Aja ngomong angel dhisik. Mbah ra dirungokke kok. Besok wayahe ngeden ngetokke roh niku lho gampang napa angel. Nek rencanane Gusti Allah digawe gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah menghendaki atas kalian itu sing gampang-gampang urusan napa ae digawe gampang karo Gusti Allah. Lah sing garake angel, sing marake angel sampeyan dhewe. Ngetokke roh niku ngeden niku. Ana sing takon lo jarene roh niku dijabut malaikat Izrail. Malaikat Izrail tukang nyabut roh. Asline mboten-mboten. Malaikat Izrail niku mboten jabut roh, mboten jabut nyawa. Wong malaikat Izrail niku dukun. Ya kaya dukun bayi ngono kuwi lho. Masa ana dukun bayi kok jabuti bayi? Ya mok nunggoni karo nilak-nili os buka loro. Buka 6, buka 18. Bu. Lah, bapak-bapak sampean ora usah bingung mikirne piye carane ngeden, ora usah bingung. Sok nek wis wayahe iso ngeden-ngeden dhewe. Ya padha karo wong nguyuh niku lho, ora usah bingung piye carane ngeden, nek wis wayahe kudu ya nguyuh-nguyuh dhewe. Nek urung wayahe ya diobat abetke ya panggah ora metu. Kok bingung carane ngeden. Nek kersane Gusti Allah, sampeyan ngeden ngetokke roh kuwi digawe gampang. Sing penting sampeyan dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoke iso dadi wong apik digawe gampang metune roh. Ngene ya. Wong niku nek apik nalika mati roh badhe metu niku diketokke swarga. Roh mau keluar diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Saking senenge akhirnya roh niki metu-metu dhewe. Mboten lara wong seneng kok. Diketokke swarga, dadi akhirnya metu-metu dhewe saking senenge. Ya muga-muga kula sampeyan diterusno Gusti Allah dadi wong apik. Lah nek wong elek arep mati niku ora diketokke neraka. Bengok-bengok jerit-jerit moh metu, moh ninggalke alam donya nek wong elek. Soale donya iki kan alam bebas. Dienggo nglakoni apik ya kenek, nggo nglakoni elek ya kenek nang donya iki. Nggih napa mboten? Apik ya ora nampa balesan ganjaran, elek ya ora nampa balesan siksa nang donya iki. Tahajud asale melarat dadi sugih lak mboten to? Maca Quran asale ireng dadi kuning lak mboten to? Wiridan asale lemu dadi langsing lak mboten to? Nakal kaya apa ya ora disiksa kok nang donya iki? Ngrasani wong untune ya gak mritili, ilate ya gak merungkel. Ngambung bojone tangga, irunge ya ora gruwung. Sapa ngomong tambah halus? No. Nyolong tangane ya ora ciker ya ora kiting kok nang donya iki. Ana wong lanang zina, barange ya ora buklek. Ya tetep apik kena dienggo meneh. Donya iki kan alam bebas. Nggo apik kena, nggo elek kena. Mangkane wong elek, wong nakal iki moh ninggalke donya. Arep mati diketokke neraka. Jerit-jerit, bengok-bengok ora karo-karuan. Moh ninggalke donya. Akhirnya ngeden-ngeden gak karo-karuan. Bareng ora gelem metu. Halo. Akhirnya Gusti Allah ndawuhi malaikat Israel. Israel, ketoke kok alot ngono. Nang dibedol baru dilakukan tindakan bedol paksa cara wong lahirke ngono operasi. Roh niku ditekek gulune karo malaikat Israel. Tarik dipaksa. Wong nduwi luk mbayangke. Hi. Niku baru cara wong nglairke ngono dioperasi. Ditekek, dipaksa, ditarik-tarik karo malaikat Israel. Wonge gak gelem, malaikat Israel narik. Nah, proses tarik-tarikan niku sing lawur sampai matane pendelik-pendelik-pendelik-pendelik pelorok-pelorok-pelorok. Jaman nak nate nunggone wong sing matine alot ngono kae. Kira-kira sampean sok ya ngono. Janji kelakuanmu ora muk dandani. Mangkane wong niku nek matine apik, nek lanang ya ketok bagus, cerah, lek wedok tambah ketok ayu, bersih. Mergo apa? Seneng, bahagia, ketok kenikmatan swarga. Tandane wong matine apik niku diantarane kan bibirnya menyunggingkan senyum. Biairikil jabin, keningnya berkeringat, wajahe mundak cerah, bibirnya tersenyum. Mergo seneng. Bila nek mati nelek, meluworok melorok ilate malik, cangkeme muntuk muntuk ura. Mergo susah, mundak elek. Pancene seneng wi nambahi rupa, susah wi nyudo rupa. Ana wong lanang ya ora pati bagus ning sugih, atine seneng, ya mencorong. Metu sedepe. Ana wong lanang go wanteng tapi melarat ora gablek duwe atine susah, ya kepyur. Butek ngono modele. Mulane ana wong wedok prawane ya biasa, ra pati ayu, terus dirabi wong lanang sugih nang atine seneng. Nang tambah ayu kok. Mundak sedep, mundak sedep, mundak sedep, nang sikil-sikilane mundak apik ngono. Ana wong wedoke prawane wayu, dirabi wong mlarat, atine susah, rusak kabeh. Mlakune iso ndeger-ndeger begagah-begagah. Ya kokean dijak usung-usung watu, dijak nyurung gledekan. Dadi yo pasang kuda-kuda ngono terus. Ini ana pertanyaan. Kenapa? Kok cerewet iri kak nyumbang pira? Ora nyumbang cerewet. Ngene, kenapa wong apik arep mati diketokke swarga, wong nakal wong elek arep mati diketokke neraka? Pancen wong apik karo wong nakal niku dosise beda. Dosisnya beda. Lek wong apik arep mati diketokke swarga, lek wong elek arep mati diketokke neraka. Pancen wong apik karo wong elek dosise beda. Wong apik niku diiming-iming ganjaran ngono wis mangkat. Ngerti diiming-iming nggih? Ayo sapa gelem salat jamaah 27 derajat, mangkat nek wong apik diiming-iming ngono tok lho mangkat. Subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim, tamla'ul mizan, ngebei timbangan amal, mangkat sregep zikir nek wong apik. Tapi nek wong nakal, wong elek, diiming-iming ngono ku ora mangkat. Salat jamaah nang masjid 70 derajat. Endi rupane? Engkae jamaah terus ya kere kok. Wong nakal ngono. Mangkate nek diancam, mangkate nek diwedekke nembe mangkat. Niki wong nakal. Sampeyan duwe anak ya, bocah cilik niku lho. Bocah iki nek pinter. Bocah nek pinter, Le, adus Le, gelem adus tak paringi duit 2000. Adus diiming-iming duit 2000 lo mangkat, bocah pinter kok. Adus Le. Yen gelem adus engko diparingi duit 2000. Budal ya rewesik andukan rapi ngono, cah pinter. Lah nek bocah ora pinter, Le, nang adus engko tak paringi duit 2000. Mah adus 2000. Ya 10000 ya adus, nek ora 10000 ya mah. Nah, bapake krungu akhire ngenyang. Ya aja 10000 to, Le. 5000 ya. Nah, 5000 ya raup tok. Ora kosokan. Wis dinyang isek ngono, akhire bapake nesu njukuk kayu. Ayo, adus ora? Adus ora? Gepuki ora gelem adus. Ya ya ya ya ya ya. Lagek mangkat adus nganti lali duwike. Ya ngono kuwi gambarane. Wong ki nek apik, iki lho nikmat swarga. Nggih, jerantal. Lah nek nakal kaya ngono-ngono kuwi, ngono-ngono kae. Kuwi ora diketoke, iki lho kowe ninggalke salat ndasmu dikepruki lho. Lagek wedi. Engkae wong ndongso ngono kono kae. Lah terus arep pindah kok. Nah, saiki iya ya. Supaya dadi apik, nomor 1, ayo dikulinake nglakoni apik. Dibiasakan melakukan kebaikan. Kata pepatah, ala bisa karena biasa. Ayo to nyaut, ala bisa karena nek wong Jawa, witing tresno jalaran saka bahasa Inggrisnya waiting traison jalaran saka collation. Sak karepku to sing ceramah aku kok. Ceramah sing larangi model ngene iki. Ya Allah. Pokoke ayo kulino apa wae saangel-angele kapan kulino malah dadi iso. Woi saangel-angele perkara yen kulino iso ngopo kok ora iso mergo ora kulino. Ibu ngapunten ngomeli bojo, ngerawus bojo, nyelatu bojo niku gampang napa angel? Gampang jare. Angel. Nyelatu bojo kuwi angel, Bu. Lah ana wong wedok kok iso nyelatu bojone mergo kulino. Nek ora kulino yo angel, ana wong wadon dikongkon nyelatu bojone ku malah nangis kok. Nduk, kuwi bojomu nang diomeli, ben waras kelakuane. Aku ora iso kok. Orang iso ngomeli, ora iso mergo ora kulino. Nek kulino yo luwancar. Kadung ngomeli muni ora iso mandeg. Kadak-kadak-kadak-kadak-kadak-kadak. Mandeg-mandeg perkara keturon. Lha wis keturon ngono ku tangi melek iso neruske meneh. Yo bersambung ngono modele. Meneng wonge teko iki, kudunge abang wonge. Ya Allah, ya Allah. Bapak, misuh niku gampang napa angel, Pak? Angel. Misuh kuwi angel. Lho ana wong kok nganti iso misuh mergo kulino. Ha wong iki nek ra kulino misuh, kokon misuh ra iso muni. Dipeksa ya muni, tapi tajwite salah kabeh. Dawa ndeke ora tepak, makhrote keliru. Wong niku nek kulino zikir. Kaget sak kaget sing metu ya zikir ya ta kepreset ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kawaget subhanallah allahu akbar La haula wala quwata illa billah. Kulino. Dadi kaget sak kaget. Dar. Ngono ku yo astagfirullahalazim la haula ngono. Ketara ora kulino zikir. Kowe nek kulino zikir mesti spontan refleks subhanallah ngono. Lha iki mengko ngapunten. Le, rungokke to, rungokke. Wong nek kulino zikir mangan nyekel sendok nang merucut. Ya Allah, sendoke merucut. Ya Allah, ngono. Duwe jemuran pakaian, wayah ketiga angine barate kaya ngene iki. Morat-marit. Ya Allah, kena angin merat-marit. Ya Allah, kulino zikir kok putune teko. Ya Allah, putuku masya Allah wis gedhe. Iki sak wayah-wayah sok kaget roh dicabut. Metune roh kaget. Tek. Allah. Oe. Apa janji Allah? Ana jalizu man zakaroni. Aku siap dampingi uang sing zikirnya ngaku nyebut jenengku. Dadi roh keluar langsung disambut Gusti Allah. Masya Allah. Tapi yang ada uang orang kulino zikir mangan nyekel sendok nang merucut klunting no. Lah kok ucul sendok dua jemuran pakaian kelebat kena angin. Ditotora karo-karuan ngoyo-ngoyo lah kok kena angin kaya ngene iki lah ya kotor maneh. Putune teko aja. Putuku teko. Iki sok wayah kaget mati yo sret yo. Lah nek ngono tenan sing nyambut sapa? Nek bangsane mak lampir kok. Mulane ana wong loro yo. Sakit. Penyakitnya sama, jenis penyakitnya sama, ukuran rasa sakitnya sama, tapi sikap dan reaksinya bisa berbeda, tergantung kebiasaannya. Masih kulino zikir loro ya Allah, ya Allah, yo kemulan metutur, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astaghfirullah. Ya Allah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Ya Allah. Astaghfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Mergo kulino zikir. Iku sak wayah-wayah roh metu ya Allah. Ono. Masya Allah. Nah si cira tau zikir pemulan ngedodone. Kaya wedhus kuyuan. Nah dituturi keluargane, nyebut, nyebut to. Aduh. Aduh. Sampai keluargane nesu-nesu ditapuk lambene, nyebut, nyebut, nyebut. Nah lagi but but but mulane anak niku sekolah tok ambek sekolah campur mondok nang pesantren umume hasilnya berbeda luwe apik sing pundi sekolah kalih mondok. Apa yang membedakan? Sebenarnya sama-sama diajari kebaikan. Sekolah-sekolah niku nggih kabeh gurune nggih mulangi apik, dididik supaya dadi apik. Ten pondok nggih diulangi apik, dididik dari apik. Bedane lek ning pondok pesantren dikulinake nglakoni apik. Ning sekolahan iki cuma diulangi teori tok. Mulai pagi jam 7 sampai jam 1 siang Diajar teori dan teori, enggak ada waktu untuk ngulinake praktek. Kok meneng? Lu tapi leneng pondok pesantren, di sekolahan diajar teori, kemudian ketika di pondok pesantren diajar ngaji dengan bimbingan kiai, bunyai, ustadz-ustadzahnya, dikulinake nglakoni api. Sholat berjamaah pahalanya 27 derajat di pesantren dibimbing dikulinakno sholat berjamaah supaya atine apik kongkon zikir. Ning pondok pesantren dibimbing untuk kulino zikir. Karo wong tua kudu hormat, akhlake kudu dijogo. Di pondok pesantren dididik betul soal adab, etika dan akhlak. Jadi lek sekolah-sekolah niku meng teori tok, tapi lek ning pondok pesantren kan sak praktekke. Ayo, teori sama praktek niku penting pundi? Padha pentinge. Teori penting, praktek yo. Lah nek gak ana teorine sing arep dipraktekne yo apa? Tapi lek mandine mandi praktek. Teori tok tanpa praktek nol. Amin misale yo ngerti teorine ngelangi. Teori ngelangi. Satu, jegur kali. Dalam kurung sing ana banyune. Aja nganti kali garing. Dua, sikil jejek-jejek. Tiga, tangan tawe-tawe. Wis nang ngapalke. Teori ngelangi. Satu, jegur kali. Dalam kurung sing ana banyune. Dua, sikil jejek-jejek. Tiga, tangan tawe-tawe. Apalke. Teori ngelangi. Satu, jegur kali. Dalam kurung sing ana banyune. Dua, sikil jejek-jejek. Tiga, tangan tawe-tawe. Tapi nek ora tau praktek nek terus ana kali banjir banyune jegura, insyaallah megap-megap. Kalah karo kulino. Sing nek kula ngomong wis sengaja gak tak enak ngono, ben sampean bosen. Ben nang wis. Nomor loro. Ngaji. Dalan supaya dadi apik niku ngaji. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka dia akan difahamkan tentang agama. Teko ndi paham agama? Teko nga? Teko nga? Mbok gak nyaut tok. Diteruske mboten? Wong apik niku wong sing iso nglakoni perintah, iso ninggalke larangan. Wong apik niku sing iso nglakoni perintah, iso ninggalke larangan. Supaya iso nglakoni perintah, supaya iso ninggalke larangan, kudu ngerti apa sing diperintah, kudu ngerti apa sing dilarang. Supaya ngerti apa sing diperintah, supaya ngerti apa sing dilarang, carane kudu ngaji. Mangkane Kanjeng Nabi dawuh, "An-nasu rajulani, 'alimun wa muta'allimun, la khaira fi man siwahuma." Sing ana harapan iso dadi wong apik itu cuma loro. Liyane loro iki enggak ada harapan jadi orang baik. Apapun dan siapapun. Yang ada harapan jadi orang baik cuma dua. Satu, alimun. Wong alim. Wong sing iso ngaji. Dua, muta'allimun. Wong sing ora iso ngaji ning gelem ngaji. Durung iso ngaji ning gelem. Ana wong wis ora iso ngaji tur ora gelem ngaji, enggak ada harapan jadi orang baik. Mulane umpama sampean ngerti fadilah ngaji, insyaallah seluruh waktu hidup jenengan akan jenengan pakai untuk ngaji. Saking-sakingane ora ngerti, mulane lek dijak ngaji uga. Air seluruh dunia dikumpulkan, enggak akan bisa memadamkan api neraka. Tapi api neraka bisa padam dengan setetes keringat orang yang ngaji. Lene adem ngene iki ora keringeten. Umpama keringeten. Ndang ngerti ngono yo ngaji terus. Tapi mergo ora ngerti yo gak, ngaji gelem teko yo ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Kapan sing ceramah seneng yo? Mangkat nek sing ceramah ra disenengi yo gah. Nah kaya ngene iki yo kebek jamaahe sesek-sesekan, soalnya sing ceramah ki mbah sapa. Makasih. Lha pokoke syaratte lek pengin dadi wong apik kudu gelem ngaji. Sopo wae ora gelem ngaji ora bakal iso dadi apik. Po. Terus nggih nggih. Lha ngopo to kok dikongkon dadi apik? Kon ibadah ngene, kon ibadah ngene, kon ibadah ngene. Aujaba 'alaika wujuda khidmatihi ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Gak ngerti ya wis. Niki ngeten nggih, wis langsung keterangane mawon. Gusti Allah niku gadah rencana. Niki rencanane Gusti Allah niki kula krungu wis suwe wisan. Cuma nembe tak sampeke sampeyan saiki. Nek kula krungu wis suwe wisan. Sampeyan-sampeyan niki arep dilebokke swarga. Lah ngertenono. Swarga kuwi panggonan sing apik. Mula sampeyan dikongkon dadi wong apik supaya pantes mlebu swarga. Swarga panggonan apik, sampeyan dadi wong apik, mlebu swarga, manggon swarga pantes. Ngabeleni ya. Wong swarga ki panggonan apik. Sampeyan iso dadi wong apik nang manggon nang swarga pantes apik ketemu apik. Wong elek-elek, wong nakal-nakal iki umpama dilebokke swarga sakjane ya ora apa-apa, ora masalah. Ning ngono kuwi ora pantes. Mergo apa? Kapien wadah. Apa wae yen kapien wadah ra ora pantes. Ana sampah diwadahi kulkas. Ya ora apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe. Ning ngono kuwi ora pantes mergo kapien. Sing banter kapien. Teletong sapi diwadahi rantang. Ya ora apa-apa wong rantang-rantange dhewe. Tapi ora pantes mergo kapien. Wadah apa wae yen kapien wadah ora pantes. Ana wong wadon mayu kemrusuke bae sumluhai aduhai imut yahud bae nol menol semak kebelena kemontok mentek mentek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong meblong meblong bae nol denok denok debleng saking ayune wayu banget. Nah terus dirabi wong lanang welek cilik indik metekel kundeng jembo uris merongos ngentutan raga blek duwe. Oke sing protes, oke sing ora terima, oke sing demo. Kenapa? Mergo kapien wadah. Eman yo kurungan api ngono nang dinggo madai manuk jemburis. Kapien kurungan. Kapien wadah. Ana bocah lanang cilik kuru nang loro-loronen gering-geringen. Terus dinggoni sabuk juara dunia tinju kelas berat. Ya melorot-melorot gak pantes mergo kapien wadah. Gak pantes. Allah itu seneng sing pantes. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah suka yang indah-indah. Gusti Allah seneng sing pantes-pantes. Makane kula ngapunten. Kula niku urung wani nganggo sorban, kuwatir kapien wadah. Rung wani kula. Kula. Umane dipanggil kiai, masyaallah rasane ati gak kuat. Mosok bekakas kaya ngene kok kiai. Lha iki kula apa maneh dapuramu ngono. Mangkane mau ten ngajeng judule kon api njaba njero ning apa-apake luweh dipentingke njero. Sing dinilai Allah niku njero. Nggih ta? Makane karo bojo ki ya ngono Bu. Ya apik njaba njero mergo sing dirasake bojo niku ya njaba njero. Ya njaba njero kok. Sing dirasake bojo ki ya njaba njero. Ning sing paling kenek dirasake ora njobonan, ning jeronan. Ngono lho. Makane ana wong lanang bagus, ganteng, gagah, gedhe dhuwur, duwe bojo wedok elek. Tapi keluargane tentrem bahagia kok. Nganti dilok-ilokke kanca-kancane. Mas, duwe ngon-ngon ngono kok. Telaten to, Mas. Cara aku tak tuntun no pasar sapi tukar tambah. Lah jawab pripun? Ngene lah jawab. Sampean nyawang jabone. Sampean ora ngerti jerone. Yen jerone bojoku iki didu karo bojomu. Susuk, Bro. Wis ngerasak nang jero soalnya. Lan jerone menungso niku jenenge ati. Iki sing dinilai. Makane ati itu kekuatane luar biasa. Ati iki yen kadung karep abot krasa enteng. Yen ora karep enteng dadi abot. Ngene apa nggih? Ati iki yen karep adoh krasa cedhak. Tapi yen ora karep cedhak krasa adoh. Mula aja kaget sing sregep salat jamaah yang masjid. Kuwi ora mesti wong sing omahe cedhak karo masjid. Kadang malah sing sregep-sregep yang masjid niku sing omahe adoh-adoh. Prungu azan subuh, "As-salatu khairum minan naum." Cerwekal tangi kuwatir ketinggalan wong omahe adoh. Masuk ngomongnya parek, kelon. Alasin alasannya kok tangi-tangi lewes parek-parek komat. Karepe. Lho ngapunten-ngapunten loh. Kadang-kadang sih ngomongnya aduh-aduh niku sergap sholat jamaah yang masjid. Lalu sih ngomongnya cerak masjid, ngomongnya parek masjid. Meng ngitungi wong budal nang masjid. Ngingok kok cendela, kok akeh ya sih nang masjid. Bareng wong ngomongnya jauh sholat, dia ndelesep neh dasi. Moga-moga wongnya kerungu. Lah atine menungso niku dasare sae. Aduh waktune mboten cekap niki. Atine menungso niku dasare sae. Maksude ati niku yen dijak apik seneng, yen dijak elek ora seneng. Ini kan jenenge nek pesen istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Minta fatwa pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu. Sampeyan nglakoni apa-apa kok ati sampeyan seneng? Iku tandane sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni apa-apa kok atine sampean susah, gelisah, kuwi tandane sing sampean lakoni elek. Wong ati niku padha karo irung. Nggih, irung iku seneng nek petuk wangi, petuk sedep. Irung kuwi ora seneng nek petuk basin, petuk badhek. Irung niku nek ketemu wangi, ketemu sedep, seneng saking senenge nganti mekrok-mekrok. Irung yang ketemu badek, ketemu basin, orang seneng nanti nyungir-nyungir. Tapi aja kaget, ono irungnya orang bisa bedake wangi karo badek, sedep karo basin. Ini ku jenenge irung rusak. Ono wong atine rusak ini ono. Ono wong wedok atine rusak. Nyekel HP, ditelepon bojone dhewe iso nesu-nesu. Ora usah nelpon, kok kean pulsa apa piye? Telpon-telpon ana apa? Tapi nek sing nelpon wong lanang liya, seneng. Guyang-guyung nganti mlakune mobat mabit. Nabrak cagak ora krasa. Niku wong wedok atine rusak. Ya ana wong lanang atine rusak. Lungguh jajar bojone dhewe iku ora seneng. Sing ambu kelek, ambu abab. Tapi lungguh jajar rondo iso khusyuk tumaknina. Ngono kuwi wong lanang atine. Woi. Woi. Aku takon. Omong-omongan sing paling enak niku omong-omongan kalih sinten? Rondo. Omong-omongan paling enak niku omong-omongan karo kekasih. Nggih ta? Samane omong-omongan karo kekasih enak napa mboten? Nikmat napa mboten? Pengen cepet apa pengen suwe? Pengen ndang rampung apa ora rampung-rampung? Nah, kekasih sejati niku sinten? Gusti. Nah, wong sholat, wong dikir, wong maca Quran ngomong-ngomongan karo Gusti Allah. Omong-omongan karo kekasih. Nah, saiki aku takon meneh. Sampeyan nek tengah pas sholat, tengah-tengah sholat, ngono kuwi kepingine sampeyan, sholate ora rampung-rampung apa ndang rampung? Sholat tarawih mestine 20 rakaat, lagi entuk 8 rakaat. Ngono kuwi kepingine sampeyan sholat tarawih ora rampung-rampung apa ndang rampung? Jare seneng ngomong-ngomongan karo kekasih kok pengen nang wis kuwi jenenge aneh. Berarti ada kelainan hati, ada yang enggak beres dengan hati kita. Muga-muga wonten manfaate. Wis ya dibagi sak jam setengah yu wesan yu. Nek kurang ya ayo ngetutke rono. Engko apane sing adoh wong cerak kok. Nyuwun pangapunten sanget. Saestu nyuwun pangapunten. Didongake putra-putri dzuriyah saking almarhumaini ingkang pun hauli menika saged nerusaken perjuangane.